hanya akan aku singkirkan semua orang yang akan merintangi aku. Jangan coba-coba untuk mengganggu dirinya. Berantem ku hadapi walaupun nyawa taruhannya. Walaupun